والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد Tsaniyan yang kedua dari isim-isim mu'rab yang di'rab dengan huruf. Dari mu'rabat yang di'rab dengan huruf. Yang kedua, kata beliau, ya, jam'ul mudzakkar salim. Yaitu jama' mudzakkar salim. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya. Ta'rifuhu, definisi dari jamak mudzakkar salim, ma dalla ala aktsara min itsnain bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Nah, ya, apa definisinya adalah ma dalla ala aktsara. Ya, dia adalah jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan kepada makna lebih minus nain daripada dua, enggak pakai isnatain. Karena dia mudzakkar. Bi ziyadati wawin dengan tambahan waw wa nun ketika rafa, aw ya in wa nun atau ya dan nun ketika dia nasab dan ya khafat atau jar ala mufradihi, ditambahkan pada mufradnya. Ya, dia di footnote summiya saliman. Kenapa dinamakan salim? Kan salim artinya apa? Selamat ya. Li'annahu yaslamu mufraduhu minat taghyiri inda jam'ihi. Kenapa dinamakan salim? Karena ya, selamat mufraduhu, bentuk mufradnya selamat. Semisal kita katakan al-muslimuna. Berarti bentuk mufradnya apa? Al-muslimu. Ya, bentuk mufradnya selamat minat taghyiri dari perubahan inda jam'ihi ketika dijamak. Ai yaitu yabqa ala halatihi al-asliyati. Dia tetap pada keadaan aslinya, al-muslimu gitu. Wa inna ma yuzadu alaihi wawun wa nunun aw ya'un wa nunun indal jam'i. Nah, ditambahkan kepada mufradnya itu waw dan nun ketika rafa atau ya dan nun ya ketika nasab dan jar indal jam'i ketika dijamak. Fa yuqal fi jam'i muslim, misalkan dikatakan pada jamak muslim muslimuna fi halati rafa ketika rafa ya kemudian al muslimina fi halatai ya, di dua keadaan an-nasbi wal jarri. Halata itu nyebutnya. Di dua keadaan. Misaluh al-mu'minun. Ya, disebut jamak mudzakkar salim, selamat mufradnya tuh mu'min, iya enggak? Mu'min, mu'minin, az-zaidun, az-zaidan, as-sadiqun, as-sadiqin. Hukumnya apa? Yurfa'u bil waw, dirafa'kan dengan waw, wa yunsabu wa yujarru bil ya. Ya, dan dinasab kan dan dijerkan dengannya. Gampang ini ya. Ya, insyaallah gampang ya di pelajaran matan udah kita lewati ini. Fa misalu jam'il mudzakkar salimi al marfu'i, contoh jamak mudzakkar salim yang marfu', qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, qad aflahal mu'minun. Ya, lihat di i'rab footnote nomor berapa itu? 3 ya. Ya, footnote nomor 3. Footnote nomor 2-nya mana ya? Sudah dibaca belum? Oh, itu yang tadi ya. Wa hadhihi ziyadat itu ya. Ya. Tughni 'anil ityan bi wawil ataf wa taqrir al-ism. Mengenai itu ya, tambahan ini tidak butuh lagi kepada apa namanya? Didatangkan lagi waw ataf. Ja'al muslimuna, enggak butuh lagi ja'al muslimu. Ja'al muslimun wa muslimun wa muslimun. Enggak perlu lagi. Ya. Itu di footnote nomor 2 wa taqrir isim. Enggak butuh lagi diulang-ulang isim nama. Fa badalan min ayyuqal ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, sebagai ganti dari ungkapan ini, ja, telah datang Zaid, Zaid dan Zaid, fayuqal ja'a Zaiduna. Cukup dikatakan itu. Nah, lihat footnote nomor 3, qad aflahal mu'minun. Ya, qad harfu tahqiq. Ya, karena dia masuk ke fi'il madi. Ya, harfu tahqiq. Ya. Aflaha fi'lun madin mabni 'alal fath. Mana fa'il dari aflaha? Al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa lam turfihi al-wawu niyabatan 'an idamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Apa salimin? Salimun, saliman. Salimun, karena dia na'atnya kemana? Ke jama'. Ke jama'. Nah, kemudian fal mu'minuna jam'u mudzakkarin salimun marfu'un. Dia jama' mudzakkar salim marfu'. Li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il dari aflaha. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu. Kenapa demikian? Niyabatan 'anid dhammati, sebagai pengganti dari dhamma. Kalau sebut itu berarti mustahil. Apa? Kalau sebut nun. Sebut nun. Loh, kan dia ada di hafalan antum kalau di bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya, wa li raf'i arba wa alamatin. Ad-dhammatu, al-wawu, wal alifu wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li raf'i ya fil ism mufrad, wa amma al-alifu jaz wa amma sabutun nun fi al-afal khamsah. Pada af'al al-khamsah, yadhabani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, bukan di jamak muzakkar salim. Nun yang ada di jamak muzakkar salim apa? Nun iwad, pengganti. Iwad dari apa? Iwad dari isim. Isim ketika apa? Ketika mufradnya. Pengganti dari tanwin, bukan pengganti dari isim. Pengganti dari tanwin. Tanwin ketika dia mufrad. Fal mana tadi? Wa misalu jam'il mudzakkari salimi al-mansubi, tadi kan marfu di ziyadahnya itu waw dan nun, sekarang dia mansub. Kalau mansub ziyadahnya apa? Ya dan nun. Ya, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada kaum mukminin. Lihat di i'rab basyir, basyara, yubasyiru, basyir. Ya. Fi'lu amrin, dia adalah fi'il amr. Mabni ala sukun. Wa innama kusira, dan dikasrahkan. Kan basyir fil amr ya, sukun ya. Mabni ala sukun. Kenapa dikasrahkan? Iltiqa'i sakinain. Karena perjumpaan dua sukun. Sukun di basyir, di huruf ra, dan di al. Dan ini dimakruhkan. Ya. Dimakruhkan demikian. Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Yang lainnya fa'il fil amr anta. Ya, kalau dia bersambung dengan alif tasniyah waw jamaah ya muannasa mukhatabah, fa'ilnya yaitu domir-domir tadi. Ya, domir huruf tadi waw, alif atau ya. Anta. Ini saya bicara ke Chandra nih. Ya Chandra, kum. Fa'ilnya saya apa Chandra? Yang nanti berdiri. Chandra, makanya anta di sini. Karena fi'il amr itu ditujukan kepada mukhatab. Ya, ditujukan pada mukhatab. Gak mungkin fi'il amr ditujukan pada goib. Ya gak? Ya, pada sesuatu yang gak ada nih. Misalkan tadi siapa tuh yang keluar? Suyudi. Suyudi, kum. Ya, ya Suyudi, kum. Mana Suyudinya yang denger juga kak? Gitu, ya gak? Taib. Boleh ke domir goib, amr, tapi bukan fi'il amr. Dikasih nanti lamul amr. Lam amr pada fi'il mudhari. Bukan fi'il amr, tapi lam amr. Dikasih huruf lam. Ya, lanjut. Basyiril mu'minin. Ya. Lihat lagi footnote. Ya. Wal fa'ilu fa'il dari itu. Domir mustatirun wujuban takdiru anta. Al mu'minin maf'ulun bih. Berilah kabar gembira kepada kaum mu'minin. Maf'ulun bih mansubun wa'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil. Fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ahsantum. Baik. Fal mu'minina jam'u mudzakkarin salimun mansubun. Ya, dia jam'u mudzakkar salimun mansubun. Li'annahu maf'ulun bih, karena dia maf'ul bih dari basyir. Ya. Wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-ya'u, ya. niabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Fathah yang menjadi tanda aslinya. Wa misalu jam'il mudzakkar salimi al majruri, contoh jamak mudzakkar salim majrur, ini sama ketika nasab ya, mansub atau majrur bil ya. Qauluhu ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minina. Ya, lihat di footnote ya, radhiya fi'lun madin mabni 'alal fath. Walafz jalalah radhiyallahu fa'ilun marfu'un fa'il marfu' wa la mutrafihi ad-dhammah. 'Anil mu'minin an harfu jarrin. Mu'minina ismun majrur. Ya, bi an dengan an. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya niabatan sebagai pengganti anil kasrah dari kasrah. Li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Baik, fal mu'minuna jam fal mu'minina jam'u mudzakkarin salimun majrurun. Ya, jam'u mudzakkar salim majrur. Li annahu subiqa bi harfi jarrin, karena dia didahului oleh harfu jar. Ya. Baik. Wa alamatu jarihi al-ya'u, tanda jarnya adalah al-ya. Dia ya niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Fawaidu wa tanbihatun. Faedah dan tanbih. Sini ada peringatan. Lihat. Ini syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Ya, al-awwal yang pertama, la yujma'u jam'ul mudzakkari as-salimu illa al-asma'u adalatu 'alal uqala'i minadh-dhukuri. Perhatikan, la yujma'u jam'ul mudzakkari salim. Jamak mudzakkar salim tidak bisa dijamak ya, kecuali isim-isim asma'u, isim-isim yang menunjukkan kepada makna uqala yang berakal, minadh-dhukur dari kalangan pria. Ya. Maka fala yuqal, enggak boleh dikatakan nasahtun nisaa almutazawwijina, enggak boleh. Kenapa? Karena nisa bukan dari kalangan pria walaupun dia uqala, minal uqala. Ya. Wala, dan juga enggak boleh antum katakan rafa'tul kutuba almaudu'ina. Aku mengangkat buku-buku maudu'ina yang diletakkan. Gak bisa. Kenapa? Karena kutub mu'annas. Ya, karena di jamak dari apa? Kitab. Kitab kan gak berakal. Setiap jamak yang tidak berakal, hukumnya apa? Mu'annas. Bal yuqal, maka dikatakan nasahtun nisa'a al-mutazawwijat. Begitu. Ya. Nasahtun nisa'a al-mutazawwijat. Mutazawwijat tati itu. Loh, kok tuh? Ya. Mutazawwijati. Ya, mutazawwijati. Jangan tu, di buku ditulis tu ya. Keliru. Ya. Mutazawwijat kan jamak mana salim, mansub, wala matu nasbihi kasrah. Tapi di buku tu ya. Ngapain ngikutin isi buku kalau keliru dari kaidah? Terus apa lagi? Rafa'tul kutuba. Ya. Ah ini bal yuqal an-nisa'u mutazawijatu. Ini boleh ya. Kalau min babil hikayah, kalau tadi kita ke kalimat tadi mutazawijati. Wal kutubu al-maudu'ah. Berarti antum katakan mana? Rafa'tul kutuba al-maudu'ata. Ya. Baik. Kemudian yang kedua. Laisa min jam'il mudzakkar salimi syayatin. Nah, kalimat syayatin bukan jamak dari apa? Syaitan. Itu bukan jamak mudzakkar salim wa masakin. Bukan jamak mudzakkar salim. Wa innama huwa min jam'it taksir. Keduanya jamak taksir. Ya, dari sigoh apa? Muntahal jumu wazan mafa'i. Li anna nunahuma, karena nun keduanya syayatin dan miskin asliyatun, asli. Pada mufradnya liwujudiha fil mufradi, karena ada nun tersebut di mufrad. Lihat syaitanun, miskinun, ya asli. Wa nunu jam'il mudzakkar salimi la takunu illa zaidatan maftuhatan, sedangkan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu nunnya zaidah, difathahkan. Qala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Ya, bukan masakinah tapi masakini. Ya. Perhatikan, kalau dia jamak mudzakkar salim pasti apa? Masakinah. Kan gitu. Namun Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Ya, masakin dia jamak taksir, sikomun taljumu boleh kasroh karena pakai al. Ya enggak? Ya. Wal amilina. Nah, baru ini amilina jamak jamak apa? Bukan mudzakkar salim. Ya. Kenapa? Karena nunnya itu zaidah. Beda dengan masakin. Masakin nunnya itu asli, pada mufradnya ada. Miskinun gitu. Ya, ja'a rajulun miskinun. Kalau disebut rajul miskin itu maknanya itu rajul jomblo gitu. Disebut miskin. Ya, rajul apa? Jomblo. Nah, antum berarti masakin antum. Korok masakin. Ya. Syekh Mantok nisful miskin. Nah. Ya, dalam masalah ini. Ini enggak topik. Udah dikempesin banyak. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Ah. Tamarinu. Enggak PR ini, kerjain sekarang. Ya. Udah. Yang belum ngerjain, 1 menit. Lihat di situ. Tamarinu latihan. Istakhrij jam'al mudzakkaris salima wa bayyin hukmahu. Coba antum keluarkan, sebutkan jamak mudzakkar salim dan antum jelaskan hukumnya. Min qawlihi ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Ya, ini yang pertama. PR aja kali ya. Ya. Nah, latihan yang kedua ijma' al kalimati al atiyah. Ya. Ijma' al kalimati. Coba antum himpun kalimat-kalimat al atiyah. Hah? Ya, afwan. Jamakkanlah al kalimat al atiyata. Ya. Buat jamak ijma', buat jamak kalimat-kalimat berikut ini jama' mudzakkarin saliman dengan jama' mudzakkar salim. Gampang nih, Abid, Muhammad, Shadiq, gampang. Ya. Latihan yang ketiga, do' alamat sahih amama jam'il mudzakkarin salimi wa alamat khata' amama ghairi. Nah, antum letakkan tanda checklist ya, di depan jama' mudzakkar salim dan tanda silang di depan yang bukan jama' mudzakkar salim ma'a bayani sababi dengan disertai sebabnya. Lihat di situ. Ya. Terus kemudian a'rib qaulahu ta'ala yafrahul mu'minun. Antum i'rab firman Allah Ta'ala yafrahu al-mu'minun. Gampang ini. Ya. Tapi ini PR sebelum besok kita ke latihan yang ketiga. Yang ketiga dari yang di'rab dengan huruf yaitu al-asma al-khamsah. Ya. Emu besok libur ya, insyaallah. Besok libur. Mana? Enggak semuanya. Mana tuh? Pan? Apa? Iya. Fawailul lil musallin itu. Cari yang mana jamak mudzakkar salimnya. Semuanya cuma sedikit kok. Orang cuma berapa ayat tuh? Tuh, 2, 3, 4. Empat itu. Saya kasih bocoran lagi. Berapa tuh? Cuma sedikit. Gak nyampe 4 bahkan. Ya? Hah? 3 doang. Pelit amat bukunya kecoret-coret. Ya? Ya jawablah 4 ke 3 ke. Yang penting 2, 3, 4 gitu. Ya. Hari besok libur ya. Karena kita udah 17 pertemuan full gak libur-libur. Besok libur insyaallah. Ya. Nah tapi teman-teman besok pagi tetap daras sama Ustaz Abdurrahman kan subuh. Tadi daras gak? Hah? Sebelum subuh. Tadi belajar ya? Setengah empat. Kenapa Ustaz Abdul Rahman begitu? Terus besok pagi setengah empat lagi? Setengah empat. Masya Allah. Bangun jam berapa antum? Yang semalam mau ngopi sama saya siapa aja? Santri lama ya? Di rooftop. Berarti besok pagi tetap ada mau Ustaz Abdul Rahman. Sama itu siangnya libur. Sore tetap ada murojaah mutamimah dan apa? Mumti. Dan malamnya tetap ada insyaallah usul Salasah. Insyaallah. Jadi liburnya cuma pagi aja, siang aja. Jangan senang dulu itu. Hah? Berarti enggak ada libur. Ya iyalah, libur entar. Oh, mau disuruh masuk terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.